Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman-teman, yang lalu kita lewati athar yang dijadikan landasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwasanya permasalahan yang sedang kita bahas ini adalah permasalahan yang athariyah sahabiyah. Maksudnya telah datang athar dari sahabat yang menunjukkan hal tersebut. Athar dari siapa ini yang dimaksud? Hudzaifah. Naam, athar Abdullah bin Salam yang kemarin kita ambil pertama kali pembahasan kemarin, pertemuan kemarin yang pertama kali kan kita baca athar Abdullah bin Salam. Ma khalaqallahu khalqan akrama alaihi min Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Athar ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam tarikh beliau. Taib. Ini menunjukkan bahwasanya beliau berpendapat dalam masalah ini bahwasanya beliau lebih utama daripada para malaikat. Baik, kita lanjutkan dulu. فَمِمَّا اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَفْضِيلِ الْمَلَائِكَةِ عَلَى الْبَشَرِ قَوْلُهُ تَعَالَى لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ فَقَدْ ثَبَتَ مِنْ طَرِيقِ اللُّغَةِ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَعْطُوفَ أَفْضَلُ مِنَ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ لأنه لا يجوز أن يقال لن يستنكف الوزير أن يكون خادما للملك ولا شرطي أو الحارس وإنما يقال لن يستنكف الشرطي أن يكون خادما للملك ولا الوزير. طيب. Allah Subhanahu wa taala katakan di sini bagi mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya al-bashar manusia lebih utama dari malaikat. Dengan ayat la yastankifal masihu ay yakuna 'abdan lillah walal malaikatul muqarrabun. Pendalilannya bagaimana, ikhwan, untuk sikap yang seperti ini bahwasanya al-masih. Nah, yaitu Isa bin Maryam tidaklah dia merasa enggan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Taib. Al-istinkaf. Nah. Di sini sangat jelas bahwasanya Al-Masih Ibn Maryam tidaklah merasa enggan. Tidak menyombongkan dirinya untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak enggan, karena memang kedudukan sebagai hamba Allah kedudukan yang mulia. Walal malaikatul muqarrabun, demikian pula para malaikat al-muqarrabun tidak enggan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, telah sabit dari metode lughah untuk perkataan yang semisal ini menunjukkan bahwasanya yang diathafkan bahwasanya al-ma'tuf berarti apa? Nah, Isa bin Maryam itu lebih utama daripada al-ma'tuf alaih yang diatofkan kepadanya. Kenapa? Karena tidak boleh untuk dikatakan dalam lughah Arabiyah la yastankifal waziru an yakuna khadiman lil maliki wala syurti wala al-haris. Menteri itu tidak enggan untuk menjadi pelayan bagi raja, tidak pula bagi syurti, bagi apa? Enam, bagian keamanan, para tentara maupun penjaga. Nah, atau maknanya la yastankifal waziru ayyakuna khadiman lil malik wala syurti. Nah, demikian pula asyurti tidak merasa enggan untuk menjadi pelayan bagi raja ataupun al-haris penjaga, tidak enggan untuk menjadi pelayan bagi raja. Nah, ini tidak boleh dikatakan seperti ini. Wa inna ma yuqal la yastankifa syurti an yakuna khadiman lil maliki walal wazir. Tidaklah enggan. Nah, tentara itu untuk menjadi apa? Menjadi khadiman lil mulk, menjadi khadiman lil malik, sebagai pelayan bagi malik. Tidak pula enggan untuk menjadi apa? Pelayan bagi wazir. Fafi mithli hadha tarkib yataraqqa minal adna ilal a'la. Maka yang semisal tarkib seperti ini naik dari yang rendah ke yang tinggi. Fa idza thabata tafdhiluhum ala Isa alaihi salam thabata fi haqqi ghairihi. Sehingga ketika telah tetap pengutamaan mereka atas Isa bin Maryam, maka berarti tetap juga pada hak selainnya. Id lam yakul ahadun innahum afdalu min ba'dil anbiya'i duna ba'din. Sebab tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwasanya mereka itu lebih utama dari sebagian para nabi dan tidak sebagian yang lain. Ini yang apa? Berpendapat bahwasanya malaikat lebih utama dari apa? Dari al-bashar ini apa? Berarti ini sekarang beralih, kawan. Di antara dalil yang mengatakan bahwasanya malaikat lebih utama dari manusia. Tadi nam salah lihat. Dalilnya ini la yastankifal masihu ayyakuna 'abdalillah walal malaikatu al-muqarrabun. Tarkib yang seperti ini menunjukkan bahwasanya al-masih itu tingkatannya lebih rendah daripada malaikat. Sebagaimana dalam lughah dikatakan la yastankifal syurti an yakuna khadiman lil malik walal wazir. Nam penjaga itu tidak enggan untuk menjadi pelayan bagi raja. Demikian pula menteri tidak enggan untuk menjadi pelayan bagi raja. Disebutkan yang rendah baru naik ke yang tinggi. Ini tarkib lughawinya. Ajab al-akharun bi ajibah. Yang lainnya menjawab, berarti yang tidak setuju dengan pendapat ini. Menjawab dengan beberapa jawaban. Ahsanuha dan yang paling bagusnya, au min ahsaniha atau di antara yang paling bagusnya, annahu la niza'a fi fadli quwwatil malaki wa qudratihi wa syiddatihi wa 'idami khalqi. Bahwasanya tidak ada perselisihan tentang keutamaan kekuatan malaikat dan kemampuannya serta dahsyatnya serta apa besarnya dan penciptaannya. Kalau sayapnya saja untuk Jibril sampai apa menutup ufuk. Nah, dan para malaikat memiliki sayap yang bermacam-macam. Masna wa thulatha wa ruba'. Wa fil ubudiyah khudu'un wa dhullun wa qiyad. Dan pada penghambaan itu terkandung padanya ketundukan, penghinaan diri dan ketaatan. Wa Isa alaihi salam la yastankifu anha wala man huwa aktaru minhu wa aqwa wa a'zamu khalqa. Dan Isa tidaklah merasa enggan dari hal tersebut untuk menjadi hamba Allah. Tidak pula orang yang lebih mampu darinya, lebih kuat atau lebih besar penciptaannya. Wala yalzamu min mithli hadha tarkibi al-afdaliyatal mutlaqah min kulli wajhin. Sehingga tidak melazimkan tarkib yang seperti ini, penetapan pengutamaan secara mutlak dari semua sisinya. Nah, jadi karena apa? Malaikat pun tidak enggan untuk menjadi hamba Allah. Sebagaimana pula insan tidak enggan untuk menjadi hamba Allah. Jadi tarkib yang seperti ini tidak melazimkan, berarti yang disebutkan awal itu lebih merendah keutamaan. Tapi Nah, masing-masing punya keutamaan. Wa minhu qauluhu ta'ala kullu aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya malaikat lebih utama dari Bani Adam yang soleh tentunya, ayat ini. Qul, katakanlah wahai Nabi, aku tidaklah mengatakan kepada kalian bahwasannya aku miliki perbendaharaan Allah dari perkara-perkara gaib. Dan aku tidak mengetahui hal gaib. Dan aku tidak mengatakan kepada kalian bahwasannya aku ini malaikat. Nah, perhatikan. Nabi katakan ketika mendakwai kaumnya, wala aku lulakum inni malak. Aku tidak mengatakan kepada kalian kalau aku ini malaikat. Famithlu hadza yuqalu bi makna inni law qultu dzalika la da'aitu fawqa manzilati. Semisal perkataan yang dikatakan ini maknanya, seandainya aku mengatakan itu bahwasanya aku ini malaikat, maka aku mengklaim kedudukan di atas kedudukanku. Walastu mimman yad'i dzalik, dan aku tidaklah termasuk orang-orang yang mengaku seperti itu. Maka ditetapkan aku bukan malaikat. Karena terpatri pada manusia, malaikat itu lebih na'am utama. Ini pendalilan mereka. Ajabal akharun annal kuffara kanu qad qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Nah, bahwasanya orang-orang kafir dulu mengatakan, kenapa rasul ini dia makan makanan dan juga berjalan di pasar-pasar seperti manusia biasa. Fa amara an yaqula lahum inni basyarun mithlukum. Maka Allah perintahkan untuk dia mengatakan kepada kaumnya, sungguhnya aku manusia seperti kalian. Ahtaju ila ma yahtaju ilaihil basyaru. Aku butuh kepada perkara yang manusia butuh padanya. Minal iktisabi wal akli wa syurbi. Berupa bekerja, makan dan minum. Lastu minal malaikah alladzina lam yaj'alillahu lahum hajatan ila ta'ami wa syarab. Aku bukanlah dari golongan malaikat yang Allah tidak menjadikan bagi mereka kebutuhan kepada makanan dan minum. Ini maknanya. Sehingga fala yalzamu hina idzin al afdhaliyatal mutlaqah. Ya, ketika itu tidak melazimkan adanya apa? Pengutamaan secara mutlak. Berarti tidak bisa ditarik bahwasanya kalau demikian malaikat lebih utama dari manusia. Ini tidak bisa. Baik. Mungkin itu dulu. Barakallahu fikum. Naktai bihadah. Subhanakallahu.